الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan bab yang berikutnya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Babun tibun nafsi, bab baiknya jiwa, kebaikan jiwa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Ismail ibn Abi Uwais qala haddathani Sulaiman ibn Bilal al-Abdillah ibn Sulaiman ibn Abi Salamah al-Aslami أنه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن أبيه عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل وهو طيب النفس. Telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman ibn Bilal dari Abdullah bin Sulaiman Ibni Abi Salamah al-Aslami, bahwasanya beliau mendengar Mu'ad bin Abdullah Ibni Khubayb al-Juhani menyampaikan hadis dari ayahnya, dari pamannya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah keluar menemui mereka, menemui para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Wa'alaihi atharu ghuslin, ketika beliau habis mandi dan masih terdapat tanda-tanda beliau habis mandi. Wa huwa thayyibun nafsi, dan beliau sedang baik jiwanya, sedang sehat, sedang ceria. Fa dhannanna annahu allama bi ahlih, ya, dan kami menyangka bahwasanya beliau habis berhubungan dengan istrinya. Faqulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafsi, wahai Rasulullah, kami melihatmu begitu senang jiwanya, begitu baik keadaannya, ceria. Qala ajal walhamdulillah, maka Rasulullah menjawab, ajal tentu saja, ya, segala puji hanya bagi Allah. Thumma dzukiral ghina, kemudian disebutkan tentang kekayaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa, sesungguhnya tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa, dan tidak mengapa seorang itu sehat, ya, kalau dia bertakwa, ya, dan bahwasanya itu adalah khairu minal ghina, dan yang lebih baik daripada ghina, dari kekayaan, mutibun nafsi minan ni'am, dan baiknya jiwa juga termasuk kenikmatan. Yaitu ketika beliau ditanya mengenai kekayaan, beliau tidak mengapa, ya tidak mengapa seorang itu berkaya, seorang itu kaya raya, asalkan dia bertakwa. Dan juga sehat, juga tidak mengapa bagi orang yang bertakwa. Dan semua itu, ya, lebih baik daripada kekayaan. Yaitu kesehatan lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan ni'am. Dan kebaikan jiwa, kesehatan jiwa, keceriaan, ketenangan, ini merupakan kenikmatan yang tiada tara. Demikian hadis, ini hadis yang sahih. Ya, adapun di sini an ammi, ya, dikatakan beliau adalah Yasar, ya, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Di dalam bab ini sangat jelas disebutkan tentang baiknya jiwa, ya, jiwa yang ceria, yang sehat badannya, yang sehat pikirannya, yang sehat batinnya, ceria. Ya, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa," sesungguhnya tidak mengapa seorang itu kaya asalkan dia bertakwa. "Fal ba'su kullul ba's liman ghaniya bila taqwa." Maka pemahaman terbalik daripada hadis ini, sungguh celaka, benar-benar celaka seorang yang kaya tapi dia tidak bertakwa. Ya, sungguh celaka, ya, dengan berbagai macam kecelakaan, kebinasaan, ketika seorang kaya tapi tidak bertakwa. Dikarenakan itu akan sangat berat bagi dia hisabnya. Ya, sangat berat bagi dia hisabnya. Akan ditanya, ya, dari harta-hartanya tersebut, ya, min aina kasaba wa fima anfaqah, dari mana dia dapat dan kemana dia gunakan harta tersebut. لأنه لا يؤمن عليه حين إذا صرف المال الذي أتاه الله إلى إياه ولم يأتوه تقواه أي صرفه في معصية الله. Sehingga tadi dikarenakan seorang yang kaya tetapi tidak bertakwa sangat-sangat memungkinkan dia akan menggunakan harta yang Allah berikan tadi untuk bermaksiat. Sangat memungkinkan karena dia tidak bertakwa. Maka semakin banyak harta dia semakin maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Fal ghani bi ghairi taqwa halakah, sehingga kekayaan tanpa ketakwaan itu adalah kebinasaan dunia akhirat. Ya, beda, ya, sebagian orang-orang yang mereka enggak punya iman mengatakan sudahlah, ya, yang penting di dunia ini bahagia karena dia tahu nanti di akhirat enggak akan bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Ya, menganggap perkara yang sepele perkara akhirat tersebut. Maka kekayaan tanpa ketakwaan adalah kebinasaan. Yajma'uhu min ghairi haqqih wa yamna'uhu mustahiqqah wa yadha'uhu bi ghairi haqqih. Dia kumpulkan dengan cara yang tidak halal karena dia enggak bertakwa. Kemudian dia halangi orang lain dari hak kekayaannya karena dia enggak bertakwa, tidak zakat, tidak sedekah, tidak nafkah. Wa yadha'uhu bi ghairi haqqih, bahkan dia gunakan hartanya pada perkara yang bukan hak, bukan perkara yang benar. Fa idza kana ma'a sahibil mali taqwa faqad dhahaba al-ba'su wa ja'a al-khairu. Maka apabila orang yang punya harta itu dia punya takwa, maka hilanglah kebinasaan, hilanglah kerugian dan datanglah kebaikan. Walahu ajrun 'adzim, dan dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Li'annahu imtahanahu fa wajadahu shadiqan. Dikarenakan dia tahu kekayaan itu adalah ujian dan dia, ya, jujur dalam, ya, menjalani ujian tersebut. Walaisa man imtuhina kaman lam yamtuhan. Maka tentunya orang yang diuji tidak sama dengan orang yang tidak diuji. Yaitu orang yang kaya kalau dia bertakwa, ya, dia pahalanya bisa lebih besar dari orang yang tidak kaya, ya, dan dia bertakwa. Ya, sebagaimana, ya, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat-sahabat Ahlus Suffah ya, dan mengatakan kepada beliau, "Dhahaba ahlu dusur bil ujur." Orang-orang kaya sudah memborong pahala, wahai Rasulullah. Orang-orang kaya sudah memborong pahala, gimana? Yasumuna kama nasumun, mereka puasa seperti kita puasa. Yusalluna kama nusallu, ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ya. Para sahabat mengeluhkan demikian. Karena ahlu sufa adalah orang-orang yang fakir, yang enggak punya keluarga, enggak punya harta, yang tiap hari tidur di pinggir masjid. Setiap hari mereka mencari kayu bakar, dua pikul, satu pikul dia berikan pada Rasulullah untuk rumah tangga Rasul, dan satu pikul untuk dia jual untuk makan satu hari itu. Itu saja pekerjaannya, tidak lebih. Salah satu ahlu sufa adalah sahabat Abu Hurairah. Ya, sahabat Abu Hurairah, tetapi ketika beliau sudah sudah berumah tangga, tentunya sudah berbeda lagi. Beliau sudah punya rumah sendiri dan hidup dengan keluarganya. Tetapi intinya demikian, dari kalangan sahabat sampai kita pun semuanya ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Tetapi yang diributkan oleh para sahabat itu bukan kaya miskinnya, tetapi beramalnya. Orang kaya bisa beramal seperti kita, tapi kita enggak bisa beramal seperti orang kaya. Itu apa? Ya. Mereka yasaddaquna min fuduli amwalihim, mereka bisa sedekah dari sisa harta mereka. Adapun kita orang miskin enggak bisa. Gimana Rasul ini? Dan Rasulullah mengajarkan kepada mereka untuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan juga pada hubungan kalian juga ada sedekah. Wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar sedekah, mengajak kepada kebaikan sedekah, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Tetapi dalam riwayat lain, para sahabat yang ahlu sufa tadi setelah mengamalkan, kemudian ahlu duhur orang-orang kaya lihat, akhirnya orang kaya mengamalkan lagi, ngeluh lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, ya'maluna misla a'malina, mereka beramal seperti amalan kita lagi. Ya, apa yang kau ajarkan kepada kita untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, mereka juga melakukannya. Amar ma'ruf nahi munkar, mereka melakukannya. Ya, berkeluarga, ya, mereka melakukannya. Bagaimana wahai Rasul?" Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha pemberi anugerah. Ya, akan memberikan anugerah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Enggak bisa protes. Ya. Dia kok kerjanya cuma tanda tangan, hartanya banyak, pakai mobil, rumahnya mewah. Oh, saya kerjanya keras keringat, banting tulang, tapi dapatnya cuma 50 ribu. Ya, sudah enggak bisa diprotes seperti itu. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula ya yang namanya orang miskin itu identik dengan malas bekerja, tidak. Bahkan ya mohon maaf, kadang orang yang ekonominya rendah kerjanya lebih berat daripada orang yang mereka kerjanya tanda tangan ber-AC sebulan dapat 1 miliar. Sehingga tidak menjadi sebuah ukuran. Kaya miskin itu murni anugerah Allah. Kita itu hanya diberi kemampuan untuk berusaha. Ya. Dan kemampuan berusaha tersebut ya kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Fa'ajmilu fit talab." Yang penting perbaguslah dalam mencari harta. Bukan masalah kaya miskinnya, tapi perbaguslah. Halal haramnya itu diperhatikan. Ya. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat besar ya. Maka kita dalam bersaudara, berukhuwah, jangan sampai bersaing gara-gara jualan. Kemudian musuh-musuhan gara-gara jualan. Ya. Misalkan kita jualan madu, ada yang jualan madu sikut-sikutan. Ada yang jualan chicken, sampingnya jualan chicken lagi panas-panasan. Ya memang panas jualan chicken itu, ya. Kalau enggak panas enggak matang-matang nanti ya. Tetapi ikhwan fillah a'azzakumullah, ya. Tidakkah kita ambil pelajaran dari subhanallah ya orang-orang yang di pasar, enggak usah jauh-jauh lah. Mereka jualan sayur. Orang jualan sayur di pasar berapa sih? Mereka bisa ngobrol. Padahal jualannya sama. Sayur, sininya sayur, sini sayur, sananya sayur. Mereka masih bisa ngobrol. Mereka masih bisa berbagi tempat. Benar gak? Ya seperti itu, contoh lah. Ya, masa kalah dengan mereka yang tidak ngaji? Kita cuma jaraknya jauh nih. Satunya di mana? Di ruko sebelah timur, satunya ruko sebelah barat. Kemudian nyapa aja enggak. Sholat enggak mau rapet. Pengennya, oh dia sop sana saya sini. Ya, karena dia di sop depan, oh nantilah saya belakang aja. Udah dia. Jangan begitu ya, ikhwan fillah, jazakumullah, enggak baik. Ya. Apakah ukhuwah kita hanya dinilai dengan dunia yang seperti itu? Jangan. Ya, jangan demikian. Ikhwan fillah, jazakumullah, ya, itu adalah anugerah Allah. Ada orang yang laris, ada orang yang kurang laris, itu anugerah Allah. Kita dipersilahkan untuk berusaha. Silahkan tarik pelanggan, tetapi ketika sudah kita berusaha, usahanya sama ini. Bahkan mungkin merek dagangannya sama, rasanya sama. Di tempat yang sama, insya Allah lakunya beda. Pengen dicoba silahkan aja, yang jualan chicken itu. Ada 3 lapak ya di dalam apa namanya di depan swalayan. 3 lapak, sama-sama chickennya sama, ukurannya sama, harganya sama, rasanya sama. Cuma yang beda, yang jualan beda. Satu A, si B, si C. Insya Allah beda-beda ini hasilnya. Ya. Insya Allah beda-beda. Rizkinya beda-beda. Oleh karena itu sudahlah. Ya. Masalah persaingan, masalah apa. Itu adalah anugerah dari Allah. Ya. Jangan sampai mempengaruhi ukhuwah. Jangan sampai mempengaruhi sikap. Ya. Sikap suka atau bencinya kita. Karena al-hubbu fillah wal-bughdu fillah minal iman. Ya, cinta bencinya kita itu bagian dari iman. Maka jangan sampai cinta dan bencinya kita bagian daripada duit, jangan. Ya, kalau dia enggak mengganggu usaha kita, kita senang. Kalau dia menyaingi jadi saingan, jadi musuh-musuhan, bukan begitu. Jangan seperti itu. Itu adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Allah berikan anugerah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berkata Sufyan Tsauri, "Kana al-malu," ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, "Kana al-malu fi ma madha yuqrahu, fa amma al-yawma fa huwa tursul mu'min." Ya. Dulu harta pada zaman dulu, artinya persaingan untuk mendapatkan harta itu dibenci. Enggak senang para ulama itu bersaing harta. Fa amal yaum, adapun sekarang, kata Sufyan, pada zaman yang subhanallah zamannya beliau sudah lebih dari 1000 tahun, fa huwa tursul mu'min. Ya, orang-orang yang beriman justru mereka berebutan untuk harta tersebut, bersaing-saing. Ya, saingan dagang, saingan bisnis, saingan ini. Ini keadaan di masa beliau. Qala laula hadhihi ad-dananir. Beliau juga mengatakan, la tamandala bina haula'il muluk. Kalaulah bukan dinar-dinar mereka, niscaya mereka itu para raja, ya, akan menjadi sapu tangannya kita. Apa itu maksudnya menjadi sapu tangan kita? Akan melayani kita, yaitu orang yang berilmu. Tapi karena mereka punya harta, mereka gengsi. Ya. Taman jala di sini adalah gambaran bahwasanya memang adab daripada para penuntut ilmu, mereka memuliakan syekhnya, gurunya. Dan betapa banyak orang-orang yang punya dinar dan dirham, punya uang, mereka gengsi untuk duduk bermajlis ilmu. Ya. Ini adalah gambaran daripada tamandal. Tamandal itu mindil. Mindil apa? Sapu tangan. Ya, untuk ngelap keringat. Artinya apa? Kalau samandal, ibaratnya kita seperti ngelap keringatnya orang. Kalau kita berguru itu, ibaratnya seperti ngelap keringatnya guru kita. Karena apa? Menghormati, memuliakan, ya, daripada gurunya tersebut. Saya masih ingat salah satu ustadz kita pernah mengatakan bahwasanya dulu perbedaan penuntut ilmu dulu dengan sekarang, kalau dulu penuntut ilmu, jutaan penuntut ilmu mencari guru, kalau sekarang gurulah yang mencari murid. Ya. Sampai ada pendaftaran segala. Ya sama, di kita juga sama, pondok dibuka pendaftaran. Kalau enggak dibuka pendaftaran, enggak ada yang daftar. Ya, sudah kayak gitu, kalau enggak diantar orang tuanya, enggak disuruh orang tuanya, enggak berangkat itu anaknya belajar. Ya memang mungkin zamannya sudah berbeda ya. Tetapi ulama terdahulu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa, mereka beribu-ribu kilometer datang ya untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Ya, memang masanya sudah sangat berbeda dengan masa terdahulu. Nah, ini bukan berarti enggak boleh buka pendaftaran ma'had ya. Tentunya boleh-boleh saja. Itu sesuatu yang baik. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, man kana fi yadihi min hadhihi syai' falyuslihhu. Barang siapa yang di tangannya ada perkara ini, ada dunia, ada dinar, ada emas, ada perak, falyuslihhu, hendaknya dia melakukan perbaikan, melakukan kebaikan dengan harta tersebut. Fa innahu fi zamanin idza ihtija kana awwala may yabdul dinah. Dikarenakan dia berada di sebuah zaman ketika orang itu butuh duit, dia rela menjual belikan agamanya. Ini dikatakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 tahun yang lalu. Betapa banyak orang yang menjual belikan agamanya hanya karena emas. Ya, jangankan emas lah, cuma mie satu bungkus, satu apa namanya, satu kardus. Mie berapa sih? Mie instan, satu kardus. Satu kerdus, satu kerdus. 80 ribu. Nah, ibaratnya ini gambaran. Rela murtad hanya karena apa? Hanya karena mie satu kerdus, beras satu kantong, 5 kilo. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sudah dikatakan 1000 tahun yang lalu. Sufyan ats-Tsauri. Berada di sebuah zaman di mana orang rela menjual agamanya ya demi ya daripada dunia. Hanya karena wanita cinta sama laki-laki, laki-lakinya Nasrani misalkan, akhirnya dia rela murtad dari Islam dan menikah dengan laki-laki yang dia sukai, atau kebalikannya ya. Maka yang seperti ini ikhwan fillah a'azakumullah, hati-hati. Maka untuk supaya kita tidak menjual agama kita, kalau kita punya harta, perbaguslah dalam kita menggunakan. Berinfaklah sehingga ketika kita membutuhkan harta tersebut dalam keadaan terdesak, kita tidak akan menjual agama kita. Karena selama ini ya kita menggunakan harta untuk berjuang dalam agama. Sehingga ketika susah mendapatkan harta, dia tetap akan berjuang dalam agama. Adapun yang namanya hati berubah-ubah, berbolak-balik, sesuatu yang biasa. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya satu. Mengharapkan wajah Allah. Ya. Yang namanya ikhlas itu susah. Hati itu bolak-balik, bolak-balik. Ya. Awalnya ikhlas, di tengah jalan gak ikhlas, dan seterusnya. Wajar. Tetapi ingat, tujuannya tetap satu. Kalau seseorang itu ikhlas sampai dia akhir, ya, sampai dia meninggal dunia, ya, niscaya seluruh malaikat-malaikat ini akan apa? Lafafahaka dalam riwayat lain. Kalaulah orang itu bisa istiqomah, ikhlas terus, niscaya malaikat itu akan bersalaman, mengucapkan selamat dengan. Karena itu bukan tabiat manusia. Yang namanya manusia itu punya hati. Hati itu tatakallam. Terus bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Enggak bisa satu terus. Tetapi walaupun hati kita bolak-balik, kadang ikhlas, kadang enggak, kadang ikhlas, kadang enggak, tetapi tujuan kita harus kita paksa untuk senantiasa mengharapkan wajah Allah. Ya. Demikian. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wassihhatu liman ittaqa khairum minal ghina." Dan kesehatan bagi orang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya, kalau orang mau pilih mau sehat apa kaya, ya tentunya dia lebih memilih sehat. Karena kalau dia punya harta enggak sehat, habis itu hartanya untuk berobat. Tapi kalau dia sehat walaupun enggak kaya, dia masih bisa bekerja untuk mencari kekayaan lagi. Haitsu inna sihhatal badan 'aunun 'ala ibadah, dikarenakan sehatnya badan adalah pertolongan untuk ibadah. Bahkan beberapa ibadah itu dipersyaratkan harus sehat. Seperti haji, seperti jihad fisabilillah, ya, dan yang lainnya. Adapun as-saqimu 'ajiz, adapun orang yang sakit, dia akan lemah untuk ibadah. Wal 'umru alladhi ataahu Allah ta'ala yuqawwim bil 'ibadah allati tatahassalu fi, ya, dan umur ini sangat terbatas. Sehingga kalau dia benar-benar gunakan umurnya, kesehatannya untuk ibadah, maka dia benar-benar memaksimalkan umur tadi. Tapi kalau diberi umur oleh Allah, dia sakit, umurnya sama tapi dia sakit, gak mampu, maka tidak bisa maksimal dalam ibadah. Nah, maka yang namanya kesehatan adalah lebih baik daripada kekayaan. As-sihhatu ma'al faqri khairun minal ghina ma'al 'ajzi. Dan juga kesehatan walaupun dia fakir itu lebih baik daripada kaya tapi sakit-sakitan. Al-ajiz kal mayyit, karena orang yang sudah sakit begitu renta seperti orang mati. Dia tidak bisa menikmati kekayaannya tersebut. Dia punya mobil mewah tapi dia sudah stroke, mohon maaf. Dia boro-boro mau naik mobil. Dia jalan buka pintu saja sudah enggak bisa. Ya. Itulah ikhwana fiddin a'azakumullah. Paling dia hanya bisa memandang atau ketika ada yang membopong dia untuk bisa, ya, naik ke mobil tersebut mengantar berobat dan seterusnya. Maka yang kita harapkan adalah kita sehat dan kita berkecukupan atas kebutuhan kita, ya, diiringi dengan ketakwaan. Ya, diiringi dengan ketakwaan. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan, ya Allah jadikanlah rizki keluarga Nabi Muhammad kut, makanan pokok. Jangan sampai kekurangan makanan pokok. Jangan sampai. Ibaratnya kalau kita beras, minimalnya di rumah itu ada beras. Kalau lauk, kalau orang dulu udah tutul uyah yang cukup. Kalau kita masih kecil, colet kecap aja cukup. Dan lihat anak kecil demikian. Dia enggak minta makanan yang macam-macam, subhanallah. Dia sehat, ceria, enggak ada dosa, enggak ada beban. Makan cuma nasi sama kecap. Bahkan kalau lauknya macam-macam enggak mau. Punya anak enggak? Demikian. Ana mendapati anak-anak sendiri itu seperti itu. Orang tuanya kayaknya kalau kita makan nasi cuma sama kecap kayaknya gimana? Berat, ya, berat. Masih mendingan keluar sebentar beli lauk baru makan. Tapi anak kecil cuma nasi, bahkan, ya, cuma nasi sama kecap. Itulah keadaan anak-anak, ya. Mereka orang-orang yang anak-anak yang belum punya dosa, belum punya beban, mereka bahagia, ya. Makan sederhana itu sudah cukup hidup mereka di dunia ini. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bayanu anna ityadal ahli yutayyibun nafsa. Hadis ini menjelaskan bahwasanya mendatangi keluarga, mohon maaf, menghubungi istri itu akan menenteramkan jiwa, akan membahagiakan jiwa. Jiwa jadi tenang, tenteram dengan bertemu dengan keluarga. Kau wa minan ni'am, dan itu termasuk kenikmatan yang harus disyukuri. Yang kedua, bayanu anna manzilat as-sihah liman ittaqa hatta sakhar sihatuhu bi ta'ati rabbih. Penjelasan kedudukan kesehatan yang sangat penting bagi orang yang bertakwa, sehingga dia akan gunakan kesehatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini, wa 'alayya yahrisu 'ala istinabi ma yadurru sihhatah. Jadi hadis ini pula, ya, kita harus semangat untuk menghindari perkara-perkara yang merusak kesehatan. Jadi Islam ini kan dalam maqasid syar'iyyah, dalam maqasid syar'iyyah, salah satu adanya agama ini adalah hifdzun nafs wa hifdzul aql. Selain hifdzul mal juga, yaitu menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal. Jadi memang tujuan agama ada ini salah satunya adalah untuk menjaga harta kita supaya tidak dirampas orang lain, menjaga akal kita supaya tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang akan merusak akal, menjaga jiwa kita, nyawa kita supaya tidak dilukai oleh orang lain. Ini salah satu daripada tujuan agama ini ada, namanya maqasid syar'iyyah. Ya. Maka hendaknya kita pun dalam hidup di dunia ini menghindari perkara-perkara yang memudaratkan kesehatan. Wa kullu dhalika 'ala al-qanunin nabawi. Semua itu sampai diterangkan dalam qanun nabawi. Diterangkan dalam aturan-aturan nabi. Ya. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara lana qanun at-ta'am wasyarab. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita aturan makan, aturan minum. Kan diajarkan. Ya, diajarkan makan itu bismillah, nyebut nama Allah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat. Ya, salah satunya minum juga sama dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bayyana lana al-aslat ats-tsalatsah. Hatta innahu lamma dhukira dhalika 'inda ba'd al-atibba qala ma taraka hadha lil-atibba min syai. Yaitu Rasulullah menyebutkan tentang makanan minuman itu separuh untuk makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ketika mendengar seperti ini, para ahli-ahli kedokteran pada zaman dulu, mereka mengatakan mataraka hadza li'atiba min syai. Ini tidak menyisakan bagi para dokter sama sekali. Artinya apa? Prinsip menjaga kesehatan itu adalah menjaga makan, minum, dan nafas. Awal itu. Ya. Menjaga makan, minum, dan nafas. Ya. Yang sangat penting adalah nafas. Karena kalau kita kehilangan nafas satu menit saja, kira-kira gimana? Ada yang bisa tahan nafas satu menit? Ada yang bisa? Kita masih bisa tahan makan satu hari. Dua hari masih bisa walaupun lemas. Tiga hari masih bisa walaupun sudah luar biasa. Orang gak makan itu bisa tahan sampai dua minggu. Minum, orang masih bisa tahan gak minum sehari, dua hari, tiga hari sampai satu minggu. Menurut penelitian mereka. Tapi kalau nafas, antum tahan nafas, jangan bernafas, satu menit saja. Bisa? Bisa atau tidak? Susah. Maka tiga hal ini adalah modal dasar dalam kita menjaga kesehatan. Mengatur makan, mengatur minum, dan mengatur nafas kita. Ya. Kemudian pula hendaknya seorang mukmin untuk semangat ayatanawwal al-mufida min al-at'imah wal ashribah, untuk memakan dan meminum sesuatu yang bermanfaat. Untuk makan, minum yang bermanfaat. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita makanan yang bergizi semua. Enggak ada sesuatu yang tidak bergizi. Rasulullah mencontohkan bahkan dalam Al-Quran madu. Madu itu adalah makanan sekaligus minuman sekaligus obat. Rasulullah mencontohkan minum susu. Susu adalah intisari daripada makanan. Kemurnian daripada kesehatan susu. Rasulullah mencontohkan minum air putih. Rasulullah mencontohkan minum nabid, yaitu kurma yang direndam dalam air putih. Rasulullah mencontohkan makan khubus roti, beliau contohkan. Makan kurma, beliau contohkan. Makan daging, beliau contohkan. Dan setelah makan daging tersebut, beliau makan apa semacam kayak labu gitu, waluh, tahu apa ya? Apa itu namanya? Walusium apa ya? Iya. Sejenis labu-labuan. Kalau beliau makan daging, beliau makan itu. Untuk apa? Untuk meredam. Daging itu panas. Ya, sedangkan buah labu itu akan menetralkan panasnya daging tersebut. Beliau juga mencontohkan ketika kita habis berpuasa, mencontohkan untuk buahnya adalah bitih. Bitih adalah apa? Semangka. Alhamdulillah kita di sini juga banyak semangka. Dicontohkan oleh Rasulullah sesuatu yang sehat itu. Makanan-makanan yang bergizi, yang sehat. Kadang beliau sayur, daging, kadang roti, kadang kurma. Ya. Dan beliau juga mencontohkan ketika makanan itu tidak terbiasa, kita hendaknya jangan terburu-buru untuk makan. Walaupun itu halal. Ketika Rasulullah ditawari dhab, kadal Mesir, Rasulullah mengatakan, "Laisa min tu'ami ahli." Itu bukan makanan kebiasaan di negeriku. Enggak biasa. Karena apa? Tubuh kita ini kalau mengkonsumsi sesuatu yang asing, kaget. Contoh kita orang Pantura, panas ya. Cuacanya panas. Tiba-tiba kita kembelik sana dingin. Kira-kira kepalanya pusing enggak? Kira-kira kaget enggak? Minimalnya walaupun tidak pusing kepalanya, terkadang kondisi itu kaget, tiba-tiba panas, langsung dingin. Minimalnya telinganya itu seperti ada yang mengganjel. Ya, dan seterusnya, kaget. Nah, demikian pula dalam makan, dalam minum, kalau kita enggak biasa, itu jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru langsung dimakan. Kalau memang kita harus makan itu atau pengin, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Misalkan apa? Yang sesuatu yang bukan kebiasaan kita makan. Kita terbiasa makan nasi. Tiba-tiba kita misalkan ke Papua, ke Sulawesi makannya gandum. Kalau kita langsung berubah pola kebiasaan, drastis sakit kita. Kalau pelan-pelan masih bisa. Misalkan kita terbiasa makan nasi. Terus mau apa namanya supaya dia untuk kesehatan dia kurangi nasi. Tiba-tiba satu hari enggak makan nasi sama sekali. Padahal kalau makan biasanya nasinya sangat banyak. Kaget dia. Maka semuanya itu butuh proses. Sesuatu yang mendadak itu tidak bagus bagi tubuh dia. Nah, Rasulullah itu mencontohkan. Ya, Rasulullah mencontohkan. Makanan yang tidak terbiasa dimakan hendaknya dihindari dulu. Kalau memang harus dikonsumsi, maka sedikit demi sedikit. Ya. Ini adalah salah satu contoh kesehatan dari Rasulullah SAW. Fadli, hadis yang berikutnya dari bab ini. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala hadatsana Ma'in an Mu'awiyah an Abdurrahman ibn Jubair an abihi an Nawas ibn Sam'an al-Ansari telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn al-Munzir. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ma'an dari Muawiyah dari Abdurrahman ibn Jubair dari ayahnya dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah mengenai kebaikan dan kejelekan. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu akan terlihat pada bagusnya akhlak. Kebaikan itu akan terlihat pada bagusnya akhlak. Wal ismu adapun kejelekan mahaka fi nafsika. Kejelekan adalah apa yang mengganjal dalam dirimu. Wa karihta yattali alaihi an-nasu, dan kau tidak suka jika manusia melihatmu dalam keadaan melakukan kejelekan tadi. Ya. Tetapi ini berlaku pada orang-orang yang masih memiliki indikator yang bagus, ya, hati yang masih bersih, ya. Kalau dia melakukan kejelekan, pasti akan ada sesuatu dalam hatinya. Kalau dia melakukan kejelekan, pasti dia nggak suka kalau orang melihat dia melakukan kejelekan. Tapi kalau orang melakukan kejelekan sudah nggak ada rasa rikuh-rikuhnya, ya berarti itu hatinya udah rusak. Contoh banyak. Salah satunya misalkan, kalau orang yang beriman, misalkan dia melakukan dosa, misalkan bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang bukan yang halal bagi dia, kan dosa ya, dosa. Dia merasa berdosa dan dia pun malu kalau ada orang yang melihat dia bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya. Tapi kalau orang mengatakan, ah ngapain, kalau saya sih biasa-biasa aja, gak ada rasa itu, kamu aja yang baperan, kan bahasanya begitu. Ya, baru salaman aja udah baper, udah pikirannya udah parno, katanya begitu. Padahal kalau kita melakukan kejelekan, terus kita ada rasa mengganjal dalam diri, atau kita gak nyaman kalau melakukan seperti itu dilihat oleh orang, itu masih ada iman yang bagus, indikatornya masih bagus. Tapi kalau dia mengatakan seperti tadi, ya rasanya sudah biasa seperti itu, biasa aja, sama maksiat biasa saja, maka indikator keimanannya sudah lemah sekali. Hati-hati, ya, hati-hati yang seperti ini. Kalau kita berbuat dosa masih merasa itu dosa, walaupun kita berdosa tapi ada mending-mendingnya, berarti masih ada indikator keimanannya. Tapi kalau kita melakukan dosa, gak ada perasaan apa-apa, ini yang justru bahaya. Ya, sudah sangat bahaya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, tadi ketika ditanya tentang kebaikan, adalah jawabannya husnul khuluq, akan bisa dilihat pada bagusnya akhlak. Ya. Apa itu yang namanya khuluq? Khuluq itu asal katanya sama dengan al-khalqu. Ya, al-khalqu itu penciptaan, al-khuluq adalah sesuatu yang sudah terpatri pada diri seseorang. Ya, al-khuluq. Ya. Asal katanya sama. Karena al-khuluq tersebut bisa murni dari Allah, ya, sebagai fitrahnya dia, dan juga bisa iktisabi, bisa dia usahakan, ya, dengan taufik dari Allah pula. Setelah dibiasakan dalam kita bersikap, maka akan muncul kebagusan daripada perilaku, etika, sopan santun. Ya, kalau kita lihat kamus saja, ketika kita lihat klik kamus atau dibuka dalam madad kha lam qaf, kemudian akhlak, khuluq, ini jamaknya. Maka kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu banyak sekali. Etika, sopan santun, adab, perilaku yang baik. Berarti apa? Satu kalimat akhlak saja sudah mewakili sekian macam perbuatan-perbuatan baik. Etika, adab, sopan santun, ya, perilaku yang baik, tata krama, itu artinya banyak sekali. Jadi satu kalimat bahasa Arab sudah mewakili semua bahasa kita yang menggambarkan atas kebaikan-kebaikan perilaku manusia. Ya. Kemudian, karena hadis ini sudah pernah dibahas dalam bab-bab dulu, kita lewati saja. Kita lanjutkan. Haddatsana Amr ibn Aun. Qala akhbarana Hammad عن ثابت عن أنس. بل ما تكن كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus. Paling bagus akhlaknya, perilakunya, sopan santunnya, tutur katanya, sikap-sikapnya, ini adalah orang yang paling bagus. Itu saja ada yang enggak suka. Ya, itu saja ada yang enggak suka. Sehingga masalah suka atau tidak suka orang itu tidak menunjukkan dia bagus atau tidaknya akhlak. Betapa banyak orang yang jahat, masih ada orang-orang yang senang suka. Ya, banyak. Mungkin akan menjadi indikator ketika dianya baik. Orang baik akan senang dengan orang baik. Orang jahat akan senang dengan orang jahat. Itu bisa. Tetapi kalau dikatakan mayoritas itu tidak. Karena sebaik-baik manusia seperti Nabi, akhlak yang paling baik, paling sempurna saja, ada yang tidak suka. Dan siapa yang tidak suka adalah orang-orang yang tidak berakhlak. Begitu. Ya. Kalau orang yang berakhlak, pasti akan senang dengan Nabi. Wa ajwadan nasi. Dan orang yang paling dermawan. Orang paling suka memberi. Paling tulus dalam membantu. Walaupun ada saja orang yang menuduh Nabi itu tidak adil dalam membantu dan memberi. Nabi kan orang yang paling dermawan ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik juga bahwasanya Rasulullah itu ajwadan nas bil khairi bi rihil mursalah. Sangat cepat membantu, sangat cepat dermawan, lebih cepat daripada angin yang membawa barokah. Angin yang membawa kebaikan. Kan cepat angin dulu. Kecepatan angin. Cepat. Dan Rasulullah itu kebaikannya lebih cepat daripada kecepatan angin. Ya. Lebih luas daripada apa yang disebarkan oleh angin. Itu saja ada yang gak senang dengan Rasul. Sampai datang kepada Rasul SAW. Ya Muhammad i'dil. Fa'innaka la ta'dil. Wahai Muhammad adillah karena kamu belum adil. Fa'inna hadil kismah. La yutafa bihi wajhullah. Karena pembagian ini sesungguhnya engkau tidak mengharap wajah Allah, tidak ikhlas. Ya. Jadi demikianlah. Orang ketika kita baik, jujur, ada orang yang menuduh tidak jujur, itu wajar. Tinggal kita lihat orangnya. Ya, kalau orang yang menuduhnya itu enggak baik ya kurang lebih tuduhannya enggak baik. Ya, karena tuduhan itu kalau tidak terbukti akan kembali kepada si penuduh. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa laqad faza'a ahli al-Madinah dzata lailah. Penduduk Madinah di sebuah malam yang terkaget-kaget. Ya. Dengan sebuah kejadian. Santalakan nas kibala shaut. Ya, terkaget-kaget karena mendengar suara, maka manusia pun segera pergi. Dari mana asal suara tersebut? Fastaqbalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertemu dengan mereka, qad sabaqan nasa ila saut. Di mana Rasulullah telah mendahului mereka menuju suara tersebut. Wa huwa yaqul, yaitu perkataan lan tura'u. Wa huwa ala farasin di Abi Talhata ya, wa 'aliyyin ma 'alayhi sarjun wa fi 'unukihi sayf. Yaitu ada orang menyeru lan tura'u. Lan tura'u itu maknanya faza', yaitu khauf, takut. Ya. Artinya enggak usah takut begitu artinya. Jangan takut, tenang saja. Ya. Ketika itu beliau berada di atas seekor kuda milik Abi Thalhah sambil bawa lentera, wa fi 'unuqihi bisayf, dan di leher kuda tersebut ada pedangnya. Ya. Faqala laqad wajadtuhu bahra au innahu labahrun. Sungguh aku telah mendapati itu adalah lautan atau benar-benar itu adalah lautan. Ya. Di sini ikhwan fillah azakumullah disebut di sini adalah banyaknya apa seperti lautan atau itu benar-benar lautan, yaitu karena jumlah kuda itu yang dibawa oleh beliau sangat banyak. Ya. Dan apa itu kuda-kudanya? Kuda-kuda yang akan digunakan untuk apa? Disumbangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, akan dibagi-bagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi di dalam kisah ini ketika datang kuda-kuda tersebut di malam hari tentunya membuat suara ribut. Karena apa? Khawatir itu adalah rombongan pasukan yang akan menyerang. Ya. Rupanya di sini beliau mengatakan lan tura'u. Jangan takut. Rupanya di belakang beliau itu ada kuda yang sangat banyak, wajadtuhu bahra, seperti lautan. Yang semua itu akan dibagi-bagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis ini ada beberapa, ya. Yang pertama, penjelasan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menenangkan keadaan manusia yang sedang panik. Ya. Ini ditenangkan. Karena ketakutan itu sesuatu yang sangat susah bagi seorang yang beriman. Ya. Dan juga orang-orang yang lainnya. Maka langkah pertama ketika ada orang yang takut adalah ditenangkan. Yang kedua, keutamaan ya untuk siap siaga ila kashfi akhbaril adu, ya, untuk mencari-cari kabar tentang musuh yang akan menyerang. Ya, ini adalah sesuatu yang penting dalam pertahanan untuk mengetahui keadaan musuh. Mereka sedang apa, mau siap-siap menyerang. Ya. Kemudian jawazul ghazi 'ala al-faras al-musta'ar, bolehnya berperang menggunakan kuda yang dipinjam. Boleh. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, istihbabu taqlidi sayf ila al-'unuq, bolehnya menggantungkan pedang di leher. Jadi seperti di sini, ya. Ya, sini. Karena kebiasaan orang Arab itu menggunakan pedang itu di samping. Sini. Ya, di samping. Tapi kadang Rasulullah menggunakan pedang di sini. Ya, ini boleh juga. Ini salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu adalah apa yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat untuk menghadapi ya pertempuran-pertempuran yang lain, ya, untuk siap siaga terhadap serangan-serangan musuh. Apa kaitannya dengan bab ini? Ya. Bab ini ya sebagaimana kita baca tadi yaitu mengenai thayyibun nafsi, yaitu baiknya jiwa. Diambil dari hadis ini terkait dengan bab ini, yang pertama bahwasanya rasa aman ini termasuk kebaikan jiwa yang harus disyukuri. Karena ketika rasa aman itu tercabut secara tiba-tiba, seperti para penduduk Madinah ini ketika tiba-tiba bangun di malam hari karena ada suara kuda yang berlari begitu ya ramai sekali, mereka takut. Nah, ketakutan ini membuat lupa dengan ibadah sholat malam dan mereka keluar untuk mencari kabar, sesuatu yang akan menyibukkan. Maka dalam keadaan-keadaan aman, tentram, ini kita banyak-banyak beribadah dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena keamanan itu merupakan thayyibun nafs, mengenai baiknya jiwa, ketentraman jiwa itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri dan dijaga jangan sampai hilang. Dan yang kedua bahwasanya menentramkan orang ini terkaitan dengan bab thayyibun nafs. Menentramkan orang ini kebaikan yang sangat besar. Istilahnya kalau bahasa kita bong-bong-bong-bongi, ngadem-ngademi. Orang yang lagi takut diadem-ademi, dibong-bong-bong-bongi. Ya, jangan sampai dia berlarut-larut dalam masalah